Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang pada kesempatan yang telah lalu kita memasuki bab yang ke-51, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu qalilai ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husna. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Dan jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang mereka menyelisihi, melakukan ilhad, penyimpangan di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada pembahasan poin yang ketiga, yaitu makna dari al-asma'ul husna. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna, ini menunjukkan akan pembatasan. Dari sisi bahasa, lafaz yang mulia Allah, jar wa majrur, i'rabnya adalah fi mahali raf'in sebagai khabar. Adapun al-asma ini sebagai mubtada muakhar, al-husna sebagai na'at dari al-asma. Di dalam suatu kaidah, apabila ada suatu kalimat yang seharusnya dia letaknya di belakang kok dikedepankan, hal ini menunjukkan pembatasan. Sehingga tatkala kita mengartikan firman Allah walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Kenapa nama-nama yang husna hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ini dapat kita ketahui tatkala kita mengetahui makna dari al-husna. Al-husna maknanya adalah al-balighatu fil husni ghayatuhu la syai'a ahsanu minha. Al-husna yang merupakan isim tafdil, yang merupakan isim tafdil dalam bentuk muannas yang mudzakarnya adalah ahsan, maknanya adalah al-balighatu fil husni ghayatuhu la syai'a ahsan minha. Itu sesuatu yang sampai pada puncaknya kebaikan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih baik darinya. Jadi nama-nama Allah adalah nama-nama yang sampai pada puncaknya kebaikan, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik darinya. Fal husna hiya al-mutanahiyatu fil husni, yaitu sampai pada puncaknya kebaikan. Mengapa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada puncaknya kebaikan, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih baik dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wadhalika, hal yang demikian itu dikarenakan semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandung lisifatin kamilatin, mengandung sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhi minal wujuh, tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. La ihtimalan wala takdiran, tidak secara ihtimal dan juga tidak secara takdiran. Kalau kita pelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tatkala beliau menjelaskan makna dari al-husna, apa yang ana jelaskan ini ana ambil dari kitab beliau, yaitu Al-Qawaidul Muthla. Tatkala beliau menjelaskan makna dari al-husna, itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada puncaknya kebaikan. Mengapa? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang sempurna. Beda dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama dari selain Allah Subhanahu wa taala walaupun namanya baik tapi tidak husna. Kebanyakan nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama manusia ini namanya baik tapi tidak husna. Kebanyakan dari nama-nama kita ini hanya sekedar nama saja tapi tidak mengandung sifat di dalamnya. Sebagaimana yang sudah kita contohkan pada pertemuan yang telah lalu, ada seseorang yang bernama Sami'un. Jadi Sami termasuk dari nama Allah yang boleh manusia bernama dengannya. Tapi ini hanya sekedar nama saja. Namanya Sami'un tapi ya tidak husna kalau hal ini disandarkan kepada makhluk. Tatkala seseorang itu bernama Sami, maka nama dia tidaklah husna sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bernama memiliki nama Sami, maka ini sesuai dengan maka di dalamnya mengandung sifat yang maha sempurna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang benar-benar maha mendengar. Ya, tidak ada sesuatu pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala semua manusia seluruh dunia mereka meminta dengan permintaan yang berbeda-beda dalam satu waktu, maka Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Beda dengan seseorang namanya Sami tapi tidak mengandung sifat di dalamnya. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang husna, nama yang sampai pada puncaknya kebaikan, dikarenakan setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya dari berbagai macam sisi. La ihtimalan wala takdiran, kata beliau. Tidak secara ihtimal, tidak secara takdiran. Apa makna ihtimal dan takdiran? Dijelaskan bahwasanya kepenunjukan lafaz atas suatu makna ini ada empat kepenunjukan. Ya. Jadi suatu lafaz yang mengandung suatu makna ini ada empat kepenunjukan. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Qaidul Muslah. Yang pertama adalah imma antadula ala makna naqisin la kamala fihi. Yaitu suatu lafaz yang dia menunjukkan akan makna naqis, makna yang kurang. La kamala fihi, tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Ada suatu lafaz yang memang lafaz ini murni bermakna naqis. Tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Kal ajzi wal fakri wal zulmi. Ya, seperti al ajzu lemah, al fakru butuh, kemudian az-zulmu zalim. Ya, fahadha la yajuzu ayusamma Allah bihi. Maka yang demikian ini, nama-nama yang demikian ini tidak boleh Allah bernama dengan lafaz-lafaz tersebut. Fala yusamma bil ajiz, Allah tidak dinamakan dengan al-ajiz, al-fakir, al-zalim. Ya, maka lafaz-lafaz yang seperti ini yang mengandung makna yang naqis secara mutlak, tidak ada kesempurnaan sedikit pun, tidak boleh digunakan untuk nama Allah dan juga untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara mutlak tidak boleh. Yang kedua, al-fadun tadullu ala naqsi fi halin wa ala al-kamali fi halin. Di sana ada lafaz-lafaz yang menunjukkan makna kekurangan, makna naqis dalam satu keadaan, wa ala al-kamali fi halin. Namun pula memiliki makna yang sempurna pada satu keadaan yang lainnya. Jadi ada lafaz, ya ada suatu lafaz yang dia terkadang memiliki makna yang naqis, makna yang kurang dalam satu keadaan, namun terkadang pula memiliki makna yang sempurna dalam keadaan yang lainnya. Mithlu, seperti al-makru, al-kaidu, al-istihza'u. Fahada la yusamma Allah bihi aidan. Maka yang seperti ini pun, lafaz-lafaz yang seperti ini pun tidak boleh Allah bernama dengan lafaz-lafaz tersebut. Tidak boleh kita mengatakan al-makiru adalah nama Allah, tidak. Ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, dan Allah pun berbuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik zat berbuat makar. Al-Makir di sini dalam ayat yang mulia ini bukanlah nama Allah. Al-Makir adalah bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan Al-Makir adalah nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah husna sampai pada puncaknya kesempurnaan yang tidak mengandung sifat aib sedikit pun, sifat kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya. Jadi Al-Makir bukan nama Allah, Al-Mukhadi'u bukan nama Allah, Al-Mustahzi'u bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa muradul muallif min la ihtimal. Dan inilah yang dimaksud dengan penulis, yaitu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dengan tidak la ihtimal, tidak mengandung kekurangan walaupun secara kemungkinan. Apakah lafaz-lafaz yang seperti ini boleh untuk sifat Allah? Kalau untuk nama Allah secara mutlak tidak boleh. Kalau apabila ada suatu lafaz yang dia mengandung makna kekurang dalam satu sisi dan bisa bermakna sempurna dalam satu sisi yang lainnya, maka lafaz yang seperti ini mutlak tidak boleh untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk sifat Allah, ya, maka ini termasuk dari sifat Allah yang muqayyad. Tatkala kita ditanya apakah al-makruh adalah sifat Allah, jawabannya adalah iya dan tidak. Ya, tidak boleh kita mengatakan tidak dan tidak boleh kita mengatakan iya. Ya, kita harus mengatakan iya dan tidak. Kapan al-makruh ini termasuk dari sifat Allah? Yaitu tatkala al-makruh di sini memiliki makna yang sempurna. Ya. Kapan sifat makruh itu dikatakan memiliki makna yang sempurna? Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, dan mereka berbuat makar. Ya, tatkala orang-orang kafir berbuat makar, ya, mereka berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berbuat makar. Allah membalas makar yang mereka lakukan. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang berbuat makar. Maka apabila al-makruh, tipu daya ini, al-makruh makar ini, ya, mengandung makna yang sempurna, maka kita sifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-makruh tersebut mengandung makna yang tercela, makna yang kurang, maka tidak boleh kita sifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan al-makruh yang memiliki makna yang kurang, apabila seseorang melakukan perbuatan makar pertama kalinya tanpa ada satu sebab, dia berbuat makar kepada seseorang tanpa satu sebab, maka al-makruh yang seperti ini bermakna nakis, kurang, maka tidak boleh disifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-fadhun tadullu ala kamal, lafaz-lafaz yang menunjukkan akan makna yang sempurna. Lakin, ya, akan tetapi bisa mengandung makna yang kurang bitakdiri dhihni, secara perkiraan otak. Ya, secara perkiraan otak. Jadi ada suatu lafaz yang dia bermakna sempurna, akan tetapi, ya, mengandung makna yang nakis bitakdiri dhihni, ya, berdasarkan perkiraan otak. Seperti al-mutakallim, orang yang berbicara, al-murid, yang berkehendak. Al-mutakallim ini bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Al-kalam, ya, kalam termasuk dari sifat Allah. Al-irada termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh bagi kita menamakan Allah dengan al-mutakallim. Tidak boleh bagi kita menamakan Allah dengan al-murid. Karena nama Allah adalah nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kesempurnaan. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, baik secara ihtimal, kemungkinan, ataupun secara perkiraan otak kita. Kenapa? Karena al-mutakallim, orang yang berbicara, qad yatakallamu bi khairin wa qad yatakallamu bi syarrin. Terkadang dia berbicara baik dan terkadang dia berbicara buruk. Yang namanya orang berbicara, kadang mungkin dia berbicara baik, kadang mungkin dia berbicara buruk. Sehingga al-mutakallim ini, dia bisa mengandung makna kurang secara perkiraan dhihni, perkiraan akal kita. Fala yusamallahu bihi, maka tidaklah boleh kita menamakan Allah dengan lafaz-lafaz yang seperti itu. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, wala takdiran. Jadi nama Allah adalah nama yang sampai pada puncaknya kebaikan, dikarenakan setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisinya, la ihtimalan, tidak secara ihtimal dan juga tidak secara takdiran. Kemudian yang keempat, al-fa'dhun dalatun ala ghayatil kamal, yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan akan kesempurnaan, puncaknya kesempurnaan, walaisa fiha naqsun abadan, yang di dalamnya tidak ada kekurangan sedikit pun, la ihtimalan wala takdiran, tidak secara ihtimal dan juga tidak secara takdiran. Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Al-Hayyu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung lil hayatil kamilah, kehidupan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kehidupan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna, yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Beda dengan hidupnya manusia. Diawali dengan sebelumnya tidak ada dan diakhiri dengan kebinasaan. Begitu pula nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alimu, Zat yang Maha berilmu. Ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat ilmu yang sempurna, yang tidak diketahui, yang tidak didahului dengan kejahilan dan tidak dihinggapi dengan kelupaan. Beda dengan manusia, yaitu taunya dia mesti diawali dengan ketidaktahuan. Maka lafaz-lafaz yang seperti ini ya boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar Al-Qaidul Musla, ya kebanyakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini diambil dari isim yang dia mengikuti wazan siyagul mubalaghah. Kalau kita pernah belajar bahasa Arab di dalam kitab Mukhtarat, ya yang termasuk dari isim-isim mustaq adalah di antaranya adalah siyagul mubalaghah. Ya dia isim yang mengikuti wazan fa'il tapi memiliki makna yang lebih. Ya, dari misalnya alimun ini diambil dari isim fa'il alim. Tapi alimun ini adalah siyagul mubalaghah yang menunjukkan makna lebih. Kalau alimun ikut wazan fa'ilun artinya orang yang berilmu. Tapi kalau sudah ikut wazan alimun berarti orang yang sangat berilmu. Sabirun orang yang sabar. Tapi kalau ikut siyagul mubalaghah, sabarun adalah orang yang sangat penyabar. Dan kebanyakan nama Allah Subhanahu wa taala diambil dari isim yang mengikuti wazan siyagul mubalaghah. Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan makna firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ana ambil ini dari kitab Al-Qawaidul Musla karya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Beliau mengatakan di dalam kitabnya tersebut, ya manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi minad din. Jadi kedudukan, beliau membuat suatu bab yang beliau berikan judul kedudukan ilmu tentang asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam agama. Beliau mengatakan famanzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahammiyatu. Jadi kedudukan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam agama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wala yumkinu ahadan ayya'budallaha 'alal wajhil akmal, yang mana tidaklah mungkin bagi seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang sempurna, hatta yakuna 'ala ilmin bi asma'illahi ta'ala, sampai dia benar-benar mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, liya'budahu 'ala basiratin, yaitu agar dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Kalau seandainya selama ini ya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak ketidaksempurnaannya, salah satu sebabnya dikarenakan kejahilan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling, manusia yang paling sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah orang yang paling mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna. Wa hadza yasmilu du'a al-mas'ala wa du'a al-ibadah, ya fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah adalah doa permintaan yang biasa kita sebut dengan doa saja. Adapun doa ibadah adalah segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita sebut dengan ibadah saja. Tatkala fad'uhu biha ini bermakna doa masalah, maka arti dari ayat yang mulia ini, fad'uhu biha, maka memintalah kepada Allah. Fad'uhu biha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nama Allah sebagai wasilah di dalam kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meminta agar Allah mengampuni dosa kita, maka sebutlah nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Ghafur, ikfirli. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah saya. Ya Rahim, irhamni. Wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah saya. Dan doa-doa yang semisalnya, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan nama-nama Allah sebagai wasilah di dalam kita meminta kepadanya. Kemudian adapun jika fad'uhu biha di sini bermakna doa ibadah, maka makna dari firman Allah fad'uhu biha adalah maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kandungan sifat yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia telah berbuat dosa, karena dia memahami Allah memiliki nama At-Tawwab yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memberikan tobat. Tatkala kita berzikir dengan lisan kita, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, li'annahu as-sami, karena kita tahu bahwasanya Allah memiliki nama as-sami, Zat yang Maha mendengar. Tatkala kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berani untuk melakukan kemaksiatan walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ada perasaan ihsan di dalam hati kita, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dikarenakan kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir. Maka jelaslah dari sini, ya, orang yang paling berilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang dia memahaminya kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian poin yang terakhir adalah makna ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam firman Allah ini di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah taala berfirman, "Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, dari ayat yang mulia ini menunjukkan ada isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada orang-orang yang mereka menyimpang di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauh-jauh hari sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi mereka, menjauhi orang-orang yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhadu fi asma'illah, penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-mailu biha amma yajibu fiha, itu berpaling dari hal-hal yang wajib ditetapkan terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ada beberapa bentuk ilhad, ya, di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah juhuduha wa nafyuha kama nafatha al-Jahmiyah, itu mengingkarinya, meniadakannya sebagaimana orang-orang Jahmiyah meniadakannya, yaitu mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara mutlak. Ya, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara mutlak. Ini adalah orang-orang Jahmiyah. Ya. Atau pula termasuk di dalamnya, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jahmiyah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Mu'tazilah yang termasuk dari orang-orang yang melakukan ilhad, mereka adalah orang-orang yang menetapkan nama Allah, akan tetapi mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Jahmiyah mengatakan innallaha laisa lahu asma, ya, sesungguhnya Allah tidaklah memiliki nama dan juga tidak memiliki sifat. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pula termasuk di dalamnya adalah orang-orang Asy'ariyah yang mereka menetapkan nama, akan tetapi mereka menolak sebagian besar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hanya menetapkan 7 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka pun menetapkan 7 sifat yang wajib bagi Allah menurut mereka, ini bukan berdasarkan dalil tapi berdasarkan akal mereka. Ini di antara bentuk ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Baik secara mutlak seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, atau seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah, ataupun orang-orang seperti orang-orang Asy'ariyah yang hanya sedikit menetapkan sifat bagi Allah dan menolak secara umum sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ilhad yang kedua, ayaj'alaha dalatan 'ala tasbih, itu menjadikan nama Allah kepetunjukannya ala tasbih. Dalam artian menyamai sifat Allah, menyamai nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allahu sami'un basirun qadirun, wal insanu sami'un basirun qadirun. Allah adalah zat yang maha mendengar, sami, basir, qadir. Dan juga manusia juga memiliki pendengaran, sami, basir, dan qadir. Maka kesamaan di dalam nama menurut mereka berarti kesamaan zat yang dinamainya. Jadi mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dikarenakan kesamaan di dalam nama. Padahal kesamaan di dalam nama tidaklah melazimkan kesamaan di dalam zat. Sering kita dapatkan hal tersebut pada makhluk saja, namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kemudian yang ketiga adalah menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka menamakan berhala mereka dengan Al-Lata yang diambil dari nama Allah Al-Ilah. Wal-Uzza, dan mereka menamakan berhala mereka Al-Uzza yang diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, jadi orang-orang musyrikin tatkala mereka menamakan berhala-berhala mereka, ternyata diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'ihi ay yusrikuna anhu samul lata minal ilah wal uzza minal aziz. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yulhiduna fi asma'ihi, mereka menyimpang di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka melakukan kesyirikan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menamakan Lata yang diambil dari nama Allah Al-Ilah, dan mereka menamakan Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian yang keempat, ayudkhuluna fiha ma laysa minha, sebagaimana perkataan Al-A'mas. Antum bisa lihat matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala membahas bab ini. Maksudnya dari yang perkataan Al-A'mas ini, yudkhaluna fiha ma laysa minha adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak bernama dengan nama tersebut. Sebagaimana orang-orang Nasara menamakan Allah dengan Tuhan Bapa Al-Abbu. Ini termasuk dari bentuk ilhad, yaitu menamakan atau mensifati Allah yang Allah tidak bernama dan juga tidak bersifat dengan nama dan sifat-sifat tersebut. Faedah dari ayat-ayat penjelasan kesimpulan yang telah kita jelaskan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang pertama adalah menjelaskan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dibolehkan, diantaranya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua pun menjelaskan tentang tawassul yang dilarang, yaitu bertawassul dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jahnya atau kedudukannya orang yang saleh. Kemudian faedah yang ketiga menetapkan akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seluruh nama-nama Allah adalah nama yang husna, yang sampai pada puncaknya kebaikan. Kemudian faedah yang keempat, larangan untuk melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya nama-nama Allah adalah taufikiyah, yaitu berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang tidak boleh bagi kita menamakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itulah di antara bentuk ilhad di dalam nama-nama Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-A'mash, yaitu yudkhaluna fiha ma laysa minha, memasukkan di dalamnya apa-apa yang bukan termasuk darinya. Maksudnya adalah menamakan atau mensifati Allah tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, bab yang ke-52. Bab yang ke-52 ini bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab ini ada 4 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari assalam. Poin yang ketiga, hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, munasabatul hadzal bab di kitab tauhid yang ana ambil dari kitab Mulakhas karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, ya, tatkala ucapan assalamu ala saksi, tatkala kita mengatakan assalamu ala fulan, ya, maknanya adalah talabus salama lahu minas surur wal afat, yaitu kita meminta keselamatan baginya dari kejelekan-kejelekan. Tatkala kita mengatakan kepada seseorang assalamu ala fulan, assalamu alaika, berarti kita meminta keselamatan baginya dari kejelekan-kejelekan. Tatkala makna assalam ala syaksin memiliki makna yang seperti itu, maka tercegah bagi kita, tidak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyu, zat yang maha kaya, as-salimu min kulli afatin wa naqsin, zat yang selamat dari seluruh kekurangan. Dan kalimat assalamu ala syakhsin ini adalah termasuk dari doa, fa huwa yud'a wa la yud'a lahu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita berdoa kepada Allah untuk kita. Bukan kita berdoa kepada Allah untuk Allah. Tatkala seseorang itu berdoa kepada Allah karena memang dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa ini kembali kebaikannya kepada dia. Tatkala seseorang berdoa kepada Allah assalamu ala Allah, yang pertama dia berdoanya kepada siapa? Assalamu ala Allah ini adalah doa, kepada doanya kepada siapa? Kalau berdoanya kepada Allah untuk siapa? Berdoa kepada Allah untuk Allah. Maka Allah tidaklah seperti ini. Kita berdoa, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memang untuk kita, yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Ya, kita Allah diminta, ya, ada tempat kita meminta yang ini kembali kepada kita. Bukan kita meminta untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bab ini ya menjelaskan wajibnya bagi kita untuk mensucikan Allah anil haja wa naqsi, dari kebutuhan-kebutuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh kepada makhluk. dan Allah suci dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Dan dari sini pun wajibnya bagi kita mensifati Allah bil ghani wal kamal, dengan sifat al ghani, zat yang maha kaya dan zat yang maha sempurna. Maka barang siapa faman da'a lillah, barang siapa yang berdoa untuk Allah dengan mengatakan assalamu ala Allah, maka hakikatnya dia telah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini menunjukkan kurangnya tauhid yang ada pada diri seseorang, yang mungkin ya belum kita dapatkan ya di antara kaum muslimin yang mengucapkan perkataan assalamu ala Allah. Tapi hal ini dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan ini pernah terjadi. Kemudian poin yang kedua, makna dari assalam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qawaidul Al-Qaul Mufid, ya, beliau mengatakan wassalamu lahu addatun ma'an, addatu ma'an. Assalam ini memiliki beberapa makna. Yang pertama bermakna at-tahiyyah. At-tahiyyah ini maknanya adalah sebagai ucapan selamat, yaitu yang diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Tatkala kita bertemu dengan fulan, kita mengatakan assalamu alaikum. Ini bermakna at-tahiyyah, sebagai ucapan ya agar orang tersebut diberikan keselamatan. Kemudian yang kedua bisa bermakna as-salamatu minan naqsi wal afat. Itu sebagai doa agar terbebas dari kekurangan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam doa kita tatkala kita berdoa assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Maka assalamu di sini tatkala kita mengatakan bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi, ini adalah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dari kekurangan-kekurangan. Kemudian makna yang ketiga, assalamu ismun min asma'illah. Assalam yang termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun assalam yang merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua makna, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Jadi assalam ini termasuk dari nama Allah yang memiliki dua makna. Yang pertama adalah assalimu minan naqa'is wal uyub. As-salimu, zat yang maha selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Ini makna dari nama Allah As-Salam. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah zat yang maha selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Adapun makna yang kedua adalah al-musallimu li ghairihi. Zat yang memberikan keselamatan kepada yang lainnya. Untuk yang lainnya. Jadi selain Allah adalah zat yang selamat dari kekurangan dan aib-aib, Allah pun adalah zat yang memberikan keselamatan bagi orang lain. Oleh karena itulah, hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ini ada dua hikmah. Ya. Yang pertama, ucapan assalamu ala Allah, tatkala kita mengatakan assalamu ala Allah, maka ucapan seperti ini menimbulkan kesan Allah memiliki kekurangan. Sehingga Allah butuh untuk didoakan keselamatan. Tatkala kita mengatakan assalamu ala Allah, ini ya menimbulkan kesan Allah memiliki kekurangan. Sementara sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, di antara makna dari assalam yang merupakan makna Allah, nama Allah adalah zat yang selamat, ya, dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Maka tatkala seseorang mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah, maka perkataan yang seperti ini wahadihil makula, dan perkataan yang seperti ini menimbulkan kesan Allah ini memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua, assalamu ala Allah ini adalah doa. Berarti kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan bagi dirinya, untuk dirinya. Dan hal ini khalafat al-haqiqah, menyelisihi hakikatnya. Dikarenakan Allah adalah zat yang kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, bukan kita berdoa kepada Allah untuk dirinya. Dan kitalah yang butuh, ya, butuh untuk diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena assalamu ala Allah ini bermakna doa, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh didoakan. Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan dalil. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dalil yang sahih, fi sahihi, di dalam kitab as-sahih, dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau berkata, kunna, idha kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami, jika kami bernama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kulna, maka kami mengucapkan, berdoa, assalamu ala Allah min ibadihi, semoga keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan ala atas fulan dan fulan. Dalam riwayat yang lain, fi ba'di riwayat, dalam riwayat yang lain, fulan dan fulan di sini adalah maksudnya adalah Jibril wa Mikail. Jadi assalamu ala Jibril wa Mikail. Tatkala Nabi SAW selesai salat dan beliau mendengar doa yang dibaca oleh para sahabat, ini tatkala di tasyahud akhir, ya, sebelum diajarkan doa yang benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat membaca doa ini, assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah, fa innallaha huwas salam, karena sesungguhnya Allah adalah as-salam, itu zat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun, dan zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam, walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu ila akhiril hadis fi tasyahud, sampai akhir hadis tentang doa tasyahud. Ya, jadi sabda Rasulullah la taqulu assalamu ala Allah, hal ini jelas menunjukkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ucapan tersebut, dan larangan menunjukkan akan pengharaman. Kemudian Rasulullah pun dalam hadis yang mulia ini menjelaskan alasan kenapa ucapan tersebut dilarang, karena assalam ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah hadis yang dapat kita ambil, yang pertama, ya, jelas larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Kemudian yang kedua, assalamu ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, seseorang yang dia melarang sesuatu, hendaklah dia menjelaskan sebab pelarangannya, kenapa dilarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, ya, sebab kenapa ucapan assalamu ala Allah itu dilarang. Ya, Rasulullah menjelaskannya dikarenakan Allah adalah assalam. Dan juga hendaknya seseorang yang melarang sesuatu, dia mencari gantinya yang baik, yang memang ganti tersebut dibenarkan oleh syariat. Ya, tatkala Rasulullah melarang mereka membaca doa dalam tasawuf assalamu ala Allah, maka Rasulullah mengganti dengan doa yang baik, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu ila akhir. Kemudian faedah yang terakhir adalah ta'limul jahil, wajibnya bagi kita untuk memberikan pengajaran bagi orang yang tidak mengetahuinya. Kita lanjutkan bab yang ke-53. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qali Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab perkataan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Hanya ada dua poin yang kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma ighfirli in syi'ta ataupun yang semisalnya, dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dan yang kedua adalah penjelasan dalil. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, Qaulul Mufid, dan juga dalam kitab Tamhid, yang inti dari apa yang mereka jelaskan di sini, ya, para pensyarah tersebut yang intinya mengatakan bahwasanya hakikatut tauhid, hakikat tauhid yang ada pada diri seorang hamba adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesempurnaan di dalam perendahan dan ketundukan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar ia berdoa sungguh-sungguh dan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa anna Allah taala huwal ghaniyyu amma siwahuma. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, ya, yang tidak butuh kepada siapapun. Adapun perkataan seseorang, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, wa hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Jadi tatkala kita berdoa kepada Allah, menggantungkan masyiat, kita gantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidaklah boleh. Karena di sini dijelaskan oleh mu'alif, ya li'anna alladhi yad'u Allah taala, karena orang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi dia untuk menjazmkan permintaannya. Ya, dia harus serius dan merasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikaitkan dengan masyia. Kenapa? Li'annahu idza 'allaqahu bil masyia. Dikarenakan jika seseorang dia berdoa tapi digantungkan dengan masyia Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengandung tiga kerusakan dari doa yang dia ucapkan. Perkataan Allahumma ighfirli in syi'ta ini mengandung, ya, tadammana dzalika tsalatsa umur. Mengandung tiga perkara. Yang pertama, dari doa Allahumma ighfirli in syi'ta, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, ya, perkataan seseorang tatkala berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, ini menimbulkan kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah. Huwa fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faka'ana da'i fi hadhil kaifa, kata beliau, maka orang yang meminta, yang dia meminta berdoa kepada Allah dengan bentuk seperti ini, Allahumma ighfirli in syi'ta, seakan-akan dia mengatakan in syi'ta fakfir wa in syi'ta fala takfir. Jika engkau menghendaki maka ampuni, jika tidak maka jangan engkau ampuni. Jadi seakan-akan dia memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annahu yas'uru bi anna hadza amrun 'azimun. Hal ini menimbulkan kesan bahwasanya perkara ini, perkara pengambulan dosa ataupun yang semisalnya yang dikaitkan dengan masyia Allah, amrun 'azimun 'ala Allah, adalah perkara yang sangat berat bagi Allah. Ya, akhi, besok ya diwajibkan bagi antum untuk menulis Al-Qur'an 30 juz in syi'tum, jika antum menghendakinya. Kenapa ana kasih embel-embel in syi'tum? Karena ana menganggap suatu hal tersebut, ya, sesuatu perkara yang berat. Ya, 30 juz nulis. Ya. Maka tatkala seseorang mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, menimbulkan kesan pengampunan dosa ini adalah merupakan perkara yang sangat berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang Allah tidak menghendakinya likaunihi adziman indahu. Ya. Karena Allah merasa berat. Menurut, ya, menimbulkan kesan yang seperti ini. Jadi ucapan Allahumma ighfirli in syi'ta menimbulkan kesan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang Allah tidak menghendaki mengampuni seseorang karena Allah menganggap ini suatu perkara yang besar baginya. Sementara tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti penjelasan dalil yang kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, annahu yus'ar bi anna talib ghaniyun 'anillah. Hal ini menimbulkan kesan orang yang meminta ini seakan-akan ghaniyun 'anillah, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yakul, seakan-akan dia mengatakan in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al. Ya Allah, jika engkau menghendaki maka ampunilah aku, namun jika tidak enggak diampuni juga enggak apa-apa kok. Ya, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekali lagi sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, tatkala kita berdoa kepada Allah, kita harus menampakkan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini ada suatu faedah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan wala syakka, tidak diragukan lagi, annal abda, bahwasanya seorang hamba itu muftakirun ilallah. adalah hamba yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi, pada setiap keadaannya. Li'annahu fakirun ilallah, karena hamba itu namanya hamba, ya siapapun dia, maka dia adalah selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzur ila ma indahu minal asbab, janganlah dia melihat apa yang ada di sisinya dari sebab-sebab, dari sarana-sarana, ya, dari kekayaan yang ada pada dirinya, dari kepintaran yang ada pada dirinya, ya, janganlah dia melihat hal tersebut, janganlah dia bersandar kepada hal-hal yang ada pada dirinya. Wa huwa fakirun ilallah mahma kana, dia yang namanya seorang hamba adalah orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, walau dia adalah manusia yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya, paling tinggi kekuasaannya, maka dia adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya, tatkala kita memahami bahwasanya kita adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bersandar kepada sebab-sebab yang mereka, yang dia miliki. Kemudian poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil fi sahihi, di dalam kitab as-sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki, liya'zim al-mas'ala, hendaklah dia menjazmkan permintaannya. Ya, hendaklah dia menjazmkan serius di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan setengah-setengah. Fa innallaha la mukriha lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipaksa untuk melakukan sesuatu. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, wal yu'adzim ar-raqba, hendaklah dia membesarkan harapannya. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah untuk Allah berikan kepadanya. Ya, karena sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, ya, di antara kesan yang buruk tatkala seseorang itu mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di sini mengajarkan, ya, hendaklah seseorang dia membesarkan harapannya karena tidak ada sesuatu pun yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis, apa yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah larangan untuk mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, dan larangan di sini menunjukkan akan pengharaman. Kemudian menjelaskan ilah, ya, alasan dari pelarangan tersebut, yaitu yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak dapat seorang pun memaksanya. Kemudian yang kedua di antaranya bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir di dalam hadis tersebut, dalilun ala kamali ghinahu taala. Ya, hadis ini menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita lanjutkan bab yang selanjutnya, bab yang ke-54 dan bab yang ke-56, 55 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.